Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal muslimun alhadirun, jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana di hari-hari ini kita masih dalam kungkungan hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hari ini merupakan bagian dari hari-hari tasyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ayyamut tasyrik ayyamul akal wa syurb wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik merupakan hari untuk makan-makan dan minum serta berzikir kepada Allah Ta'ala, di mana di hari-hari ini diharamkan padanya siam, baik itu fardu karena nazar ataupun juga qada Ramadan ataupun yang lainnya, illal hajj alladzi lam yajidil hadiya, kecuali orang yang melakukan haji tamattu atau qiran yang mereka tidak mendapatkan binatang sembelihan, maka hendaknya berpuasa 3 hari di hari hajinya dan digenapkan 7 hari setelah dia pulang ke negerinya sehingga genap 10 hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari tasyrik, hari yang disyariatkan di dalamnya untuk berzikir kepada Allah, di mana disyariatkan padanya adanya takbir muqayyad, yakni takbir yang dilakukan dubura kulli salawatil maktubah, yakni setelah sholat maktubah, sholat yang fardu, disunnahkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah dengan bertakbir dan tahmid serta tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau di Mina, beliau memperbanyak zikir ini sehingga manusia juga turut bertakbir, hatta tartajja Mina, sehingga Mina serasa bergetar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula hari-hari tasyrik ini yang banyak manusia keliru di dalam memahaminya. Disebut hari tasyrik dikarenakan dahulu ketika mereka setelah menyembelih udhiyah, maka mereka mendendeng, menjemur, yakni hasil sebagian dari binatang korban mereka. sebagian dari hasil binatang korban. Dagingnya mereka jemur dalam rangka untuk iddikhar, mereka simpan untuk hari kemudian. Dan ini dibolehkan setelah sebelumnya dahulu beliau melarang, dikarenakan terjadi majaah, adanya kelaparan ataupun kesusahpayahan di kalangan para sahabat. Namun Rasulullah tetap memerintahkan mereka untuk berkorban, di mana setelah 3 hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalathati fi baitihi syai'un. Maka barang siapa yang berkorban di antara kalian, janganlah menyisakan sedikit pun dari binatang korban setelah lewat 3 hari dari hari raya Id, yakni setelah hari Tasyrik. Maka beliau memerintahkan untuk mereka menyimpan, barakallahu fikum, membagikannya kepada fakir miskin ketika itu. Namun dikala tahun kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kelonggaran pada kaum muslimin, maka beliau menghapus larangan ini, dimansukh dengan hadis, kulu wa at'imu waddakhiru waddakhiru fa inna dzalikal 'am kana fin nasi juhdun fa aradtu an tu'inu fiha, muttafaqun alaih. Maka beliau menyatakan kepada para sahabat, kulu, makanlah, wa at'imu, dan berikanlah makan kepada orang lain, baik sedekah atau hadiah. Dan iddakharu, yakni simpanlah sebagai simpanan di hari kemudian. Maka sesungguhnya dahulu ketika tahun itu aku melarangnya dikarenakan terjadi juhdun, kesusahan pada kaum muslimin, maka aku menginginkan kalian membantu mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di antara hal yang tidak diketahui atau banyak dari kalangan muslimin merasa aneh, yakni bahwasanya hari-hari ini sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari masih disyariatkan padanya dzabhul udhiyah, boleh menyembelih binatang kurban. Boleh menyembelih binatang korban baik di siang ataupun malam harinya. Illa anna dzabhan nahar afdal min dzabhil lail. Hanya saja menyembelih di siang hari lebih afdal daripada menyembelih di malam hari. Namun semuanya adalah boleh, barakallahu fikum. Dan ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, anna dzabhal udhiyah afdal min shadaqah bi tsamani. Sesungguhnya menyembelih binatang korban di hari-hari korban ini, maka itu lebih utama dibanding bersedekah dengan nilai uang yang dipakai untuk membelinya. Bersedekah dengan daging korban dari hasil binatang korban di hari-hari korban ini lebih afdal daripada bersedekah dengan harta atau nilai uang yang dipakai untuk membeli binatang korban tersebut. Sebagaimana dinyatakan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, fa inna dzabha fi mawdihi afdal minas shadaqah bi tsamani. Maka sesungguhnya yang namanya menyembelih pada tempatnya, yakni pada waktu-waktu yang disyariatkan untuk menyembelih, apakah udhiyah ataukah aqiqah ataukah hadiyu, maka ini lebih afdal daripada bersedekah dengan nilai uang yang dipakai untuk membelinya. Yang demikian itu diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah adalah karena beberapa tinjauan. Yang pertama, li anna dzabha min sya'airillahi, dikarenakan yang namanya menyembelih binatang korban adalah termasuk di antara syiar-syiar yang Allah syariatkan. Syiar yang nampak sebagai ighadah alal musyrikin, yakni kecaman dan juga pukulan yang membuat marah orang-orang musyrik dikala mereka tidaklah menyembelih kecuali untuk persembahan mengamankan bumi, untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari bencana-bencana dan seterusnya. maka muslimin menyembelih lillah karena Allah di hari yang Allah perintahkan. Demikian pula ighadha bagi kuffar dikala melihat mereka muslimin begitu meriahnya mereka menyembelih binatang korban untuk mereka bagi-bagikan kepada sanak saudara dan handai tolannya yang muslimin, maka ini menjadikan hati mereka gentar pula. Barakallahu fikum. Lihatlah kata Syekh, falau adalan nasu anhu ila sadaqah, kalaulah seandainya manusia meninggalkan berkorban, memilih untuk bersedekah dengan nilai uang yang dipakai untuk membeli, maka la ta'attalat tilka syairah, maka niscaya akan ditinggalkan dan sirna lambat laun syiar berkorban ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sisi yang kedua, kenapa menyembelih binatang korban itu lebih afdol daripada sedekah dengan nilai uang yang dipakai untuk membelinya? Yani kata beliau, dikarenakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjadi yang namanya kesusahan, terjadi yang namanya juhdun, yakni rasa ma'ja'ah, kelaparan, kesusahan menimpa kepada para sahabat. Namun dikala hari korban, beliau tetap memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban. Bahkan beliau berkorban dengan binatang yang banyak. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan sedekah dengan daging hasil binatang korban itu lebih afdol daripada sedekah dengan nilainya. Terlebih dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah, menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka marilah kita himbau kepada mereka al-aghniya al-mustati'in, orang-orang yang kaya, orang-orang yang telah memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya, untuk mereka yang belum berkorban menjalankan syariat ini dan waktu masih ada bagi mereka. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita kembali kepada pelajaran kita masih dalam kitab Mujmal an Aqidatis Salafis Saleh, yakni gambaran global tentang akidah Salafus Saleh. Telah masuk pada pembahasan iman kepada takdir, di mana telah kita ketahui kedudukan iman kepada takdir di dalam syarat ini sangatlah agung. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyendirikan penyebutan iman tersebut terpisah dari lima yang digabungkan sebelumnya. Dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang fi'il antu'minu, yakni engkau beriman dan kepada takdir Allah, sementara yang lainnya lima rukun iman pertama hanya dengan menyebutkan satu fi'il. Demikian pula yang diamalkan para sahabat ketika mendengar ada orang yang mereka itu walaupun memiliki kebaikan, walaupun rajin membaca Al-Quran, namun ternyata imannya kepada takdir tidaklah benar, mengomentari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Ibnu Umar, fawalladhi nafsi Ibnu Umar biyadih, dan demi Allah zat yang jiwa Ibnu Umar ada yang ada di tangannya, falau anfaqa ahadum minhum mithla Uhudin dahaba, kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, la yaqbalullah min, Allah tidak akan menerima darinya, hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia mau beriman dengan benar kepada takdir Allah. Dan demikian pula telah kita ketahui bagaimanakah iman yang benar kepada takdir, yakni harus dibangun padanya empat rukun. Yang pertama ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu secara azali, tidak didahului dengan kebodohan, ketidaktahuan. Namun Allah maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ketika sedang terjadi, dan kesudahan akibat apa setelah terjadinya. Allah maha mengetahui. Dan demikian pula Yang kedua rukunnya adalah Al-Kitabah, di mana Allah dengan kehendaknya dan ilmunya yang sabiq, yang terdahulu, menjadikan takdir-takdir tersebut telah termaktub, tertulis dalam lauhul mahfud, lembaran-lembaran yang terjaga, yang Allah simpan di sisinya, tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Dari kapan? Dari sejak Allah ciptakan al-qalam, menulis apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Kemudian yang ketiga adalah masyiatullah, bahwasanya tidaklah sesuatu yang terjadi di alam jagat raya ini, melainkan semuanya berjalan dengan kehendak Allah yang pasti terrealisasi, kehendak Allah yang terwujudkan. Karena yang namanya kehendak Allah dengan istilah bahasa Arab iradah, dengan bahasa Arab iradah itu ada dua. Iradah syar'iyah, kehendak Allah memerintahkan hambanya padahal ya, pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan yang kedua, kehendak Allah yang pasti Allah wujudkan. Cinta ataupun tidak, Allah pasti akan mewujudkannya. Di mana yang namanya masyiah adalah itulah kehendak Allah yang pasti terjadi, baik yang Allah cintai ataupun tidak. Seperti Allah menciptakan adanya muslimin, menciptakan pula adanya kafirin, menciptakan adanya ahlul jannah, menciptakan pula adanya ahlun nar. Jawabannya, kalau bertanya kenapa Allah menciptakan yang demikian, berarti Allah zalim kalau Allah menciptakan sesuatu yang nanti akan disiksa terus dia berbuat jahat. Jawabannya, Allah la yadlimu rabbuka ahada, Allah tidaklah mendzalimi seorang pun, dikarenakan Allah telah memberikan kesempatan kepada kita kehidupan di dunia, dan Allah telah menunjukkan jalan-jalan kebaikan yang Allah ridai, dan Allah telah memperingatkan jalan-jalan keburukan dan kejahatan yang bisa mengantarkan kepada azab dan siksaan. Namun hamba-hamba Allah itulah yang mereka memilih, memilih untuk barakallahu fikum, mereka itu terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Sehingga dari sini Allah tidaklah mendzalimi hamba-hambanya. Dan dari sisi lain, yakni Allah menciptakan hal tersebut untuk menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungannya, di mana dengan adanya lawan kebalikan, maka akan semakin nampak jelas keistimewaan lawan yang baik tersebut. Iman tidak akan menjadi bernilai dan berharga kalau Allah tidak menciptakan adanya kekufuran. Yang namanya demikian pula sebagaimana sehat tidak akan dirasakan mulia dan berharga lebih mahal daripada nilai emas kalaulah dia tidak pernah merasakan susah payahnya sakit. Nah, lihatlah dengan adanya lawan menjadi jelas yang namanya al-haq, dengan adanya kebatilan semakin jelas yang namanya kebaikan dan seterusnya, dan menunjukkan Allah memiliki sifat yang maha adil, yang mana semua ini tidaklah terjadi kecuali dengan masyiatillah, kehendak Allah yang terwujud. Kehendak Allah yang terwujud, ada di sana kehendak Allah yang tidak terwujud. Ada apa? Ya, namanya iradah syar'iyah. Nanti yang kita akan masuk pembahasannya di malam hari ini. Dan yang keempat adalah takwin awil khalq, yakni penciptaan dan pembentukan, di mana semua ini Allah ciptakan. Allah ciptakan, bukan makhluk tersebut yang menciptakan dirinya sendiri atau perbuatannya. Barakallahu fikum. Maka kita membaca selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala ad-darajatus salisah, yakni derajat yang ketiga. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, segala sesuatu sudah ditulis. Maka yang ketiga, yakni an nu'mina bimasyiatillahi syamilah wa iradatihi likulli syai. Yakni barakallahu fikum, kita mengimani dengan masyiah Allah, ditulis masyiah. Nah, dibahasakan masyiah lebih afdol, karena yang namanya masyiah adalah kehendak Allah yang pasti terwujud. Jangan sekedar kehendak, karena kalau kehendak dalam bahasa Arab ada irodah, ada masyiah. Kalau irodah umum, irodah Allah menginginkan kebaikan, menginginkan keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki irodah, dua jenis irodah. Irodah syar'iyah, yaitu Allah yang ini keinginan dan kehendak Allah yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa-apa yang berkaitan dengan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, seperti ibadah, seperti Islam, seperti iman, seperti ihsan, seperti tauhid, seperti berpegang teguh kepada sunnah dan istiqomah di atasnya, ini semua dicintai dan diridhoi Allah. Allah menghendaki dari hambanya demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali liya'budun. Kata ahli balaghah, lam di sini lamul ghaiyah. Itu nanti dalam bahasa Arab, yaitu maknanya lam al ghaiyah. Apa? Yakni tujuan yang puncaknya supaya mereka ibadah. Nain qad yaqad takun wa qad la takun. Kadangkala terjadi, kadangkala tidak pada seorang hamba. Ini namanya irodah syar'iyah. Allah menghendaki, kadang Allah wujudkan pada individu tertentu, kadangkala tidak Allah wujudkan pada yang lainnya. Namanya irodah syar'iyah, keinginan kehendak. Yang kedua, irodah al-kauniyah. Irodah keinginan Allah al-kauniyah, qadariyah, yakni yang terjadi di alam jagat raya ini. Ini tidak ada kaitannya dengan Allah cinta ataupun tidak. Pokoknya apa yang Allah kehendaki, fayaqulu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki, jadilah maka terjadi. Walaupun Allah tidak meridhoinya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak Allah sukai dan Allah ridhoi? Berarti kan muspro bahasa kita. Hah? Muspro namanya. Jawabannya tidak. Allah Al-Hakim tidaklah melakukan suatu perbuatan melainkan terkandung padanya hikmah. Hanya saja kadangkala hikmah tersebut bisa diketahui, kadangkala tidak. Dan kadangkala diketahui oleh sebagian manusia, banyak yang tidak mengetahui. Maka apa hikmahnya di sini Allah menciptakan sesuatu yang tidak Allah cintai? Adalah ibtila diantaranya, yakni sebagai ujian bagi mereka orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Lihatlah, Allah memberikan harta berlimpah kepada orang yang kufur, orang yang maksiat, longgar hidupnya, leluasa kemana-mana. Oh Masya Allah ya. Sementara kita yang taat kepada Rasul, kepada Allah Ta'ala, baru keluar rumah saja sudah omongan banyak. Coba saja njenengan baru-baru ngaji, belajar pakai sarung keluar rumah, Masya Allah, jeng pundi Mas Yai, sudah. Bahasanya enak, namun ternyata kadang menyentuh ke hati, akhirnya loyo. Nah ini, iya ya, nah, kita ambil baiknya aja. Oh itu mudah doa ya, supaya kita jadi baik terus. Siapa tidak? Nah coba lihatlah, kadang banyak barakallahu fikum. Nah ini barakallahu fikum, ujian-ujian. Nah, namun orang yang barakallahu fikum, coba lihatlah. Ketika peristiwa-peristiwa misalnya karnaval, nuhun sewu ya, karnaval. Kita muslimin memakai apa yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semisal kata Anas bin Malik, inna ahabbas siyab ila Rasulillah al-qamis. Sesungguhnya pakaian yang paling dicintai Rasul adalah qamis, jubah, baju yang panjang. Nah, kita make karena ingin cinta kepada Rasul. Ada yang ngomong, lah orang umum teman, ya. Tidak umum. Namun ketika karnaval ada yang pakai ndas sapi, ya. Ya apa tidak? Karnaval. Wah, bagus, bagus, bagus. Ya apa tidak? Harusnya ini yang enggak umum, masa manusia pakai kepala sapi, ya. Bahkan itu kadang pakai helm yang lucu-lucu, ya. Lah ini barakallahu fikum. Oh, lihatlah. Iya ya. Lah barakallahu fikum. Lah ini ujian. Di antaranya ibtila. Di antaranya pula liyumayyizus shadiqu minal kadzib. Untuk Allah seleksi orang yang jujur dengan keimanannya dan orang yang dusta mencari dunia. Dengan adanya ini semua, Allah ciptakan tadi dalam rangka untuk ujian, selektivitas. Demikian pula agar supaya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah telah memberikan kesempatan mereka di dunia. Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang diyakini di dalam hatinya, namun hawa nafsunya menolaknya. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga di sini yang ketiga, kita meyakini tentang masyiah Allah, yakni kehendak Allah yang pasti terwujud. Asyamilah yang mencakup, wa iradatihi likulli syai, dan kehendak Allah kepada segala sesuatu. Maksudnya iradah kauniyah. Wa annallaha idza arada syai'a bil iradatil kauniyah wa syaa'ahu. Lihatlah kata beliau, dan sesungguhnya Allah apabila arada syai'a, menginginkan sesuatu, bil iradatil kauniyah, dengan iradah kauniyahnya. Karena iradah ada dua. Nah, ini untuk memudahkan memahami, harus diistilahkan dengan bahasa Arab. Kalau kita hanya mengatakan ya kehendak Allah, bingung ya. Namun dengan dibahasakan iradah dengan masyiah, oh kita paham. Iradah Allah ada dua. Iradah bahasa Indonesianya kehendak, keinginan. Masyiah ya kehendak, keinginan. Oleh karena itu, belajar agama yang paling afdol kembali kepada bahasa Arab. Karena kaya. Nah, kandungannya berbeda. Kalau misalnya, duh, kan ini menghendaki, ini juga menghendaki. Aku jadi bingung menghendaki bagaimana. Rujuk kepada kitab ulama akan paham di sana. Barakallahu fikum. Lah ini dengan iradah kauniyah wa syaa'ahu, dan Allah menginginkannya. Maka fala budda min wuqu'ihi. Kalau iradah kauniyah maka pasti akan terjadi. Wa annahu la yaqa'u syai'un fil kaun, dan sesungguhnya tidaklah terjadi sesuatu apapun di alam jagat raya ini illa bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi wa tadbirih, kecuali terjadinya dengan iradah kehendak Allah yakni kauniyah, dan dengan masyiahnya lah inilah yang pasti terjadi, wa tadbirihi, dan pengaturan yang Allah atur pada hamba. Jadi bukan hamba itu yang mengatur dirinya sendiri. Allah berfirman, wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka istasyaun memiliki kehendak yang terwujud illa ayyasha Allah, kecuali dengan masyiah yang Allah perjalankan pada diri-diri mereka. Rabbul alamin, yang Allah lah sang pengatur semesta alam. Sehingga dari sini, dikala para sahabat dahulu belum lepas lama dari kemusyrikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza ma syaa Allah wa syi'ta. Wahai Rasul, ini adalah syaa Allah, dengan masyiah Allah wa syi'ta, dan juga masyiah engkau, kehendak engkau. Ini semua karena Allah dan karena engkau wahai Rasul. Mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena ini ucapan syirik. Karena ini ucapan syirik. Kita mengatakan niki kabeh nggih rono Allah, nggih ugi rono panjenengan. Ini bahasa Jawa seperti ini kandungannya padanya syirik. Loh, kok syirik? Iya. Maka Rasulullah mengatakan, ataj'aluni lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Itulah makna syirik. Rasul yang menyatakan ini ucapan syirik. Qul masyaallahu wahdah. Maka katakanlah ini semua kehendak Allah semata-mata. Kata para ulama, atau katakanlah masyaallah thumma anta. Ini semua kehendak Allah, kemudian juga kehendak Anda. Yang mana lihatlah bahasa seorang, dari sini kita memahami hadis. Kadangkala seorang hamba berbicara dengan satu kalimat la yulqi fiha balan, dia tidak peduli apa maknanya, ternyata menjerumuskan dia ke dalam neraka karena terkandung padanya perbuatan syirik. Seperti contoh di sini, masya Allah wa syi'ta, ini semua kehendak Allah dan kehendak Anda. Dari mana kandungan syirik? Marilah kita sedikit memahami. Yang namanya syirik artinya adalah at-taswiyah, menyamakan, meratakan, membuat tandingan, itu namanya syirik. Sehingga yang namanya kooperasi, usaha bersama, bahasa Arabnya syirkah. Yani masing-masing memiliki hak yang sama. Nah, lah ini namanya syirkah. Nah, barakallahu fikum, karena menyamakan. Adapun syirik secara syariat, definisi yang paling bagus adalah apa yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud riwayat Bukhari. Beliau ditanya, ayyu dzambin a'zham, dosa apakah yang paling agung wahai Rasul, paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, persamaan, dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu. Dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu. Jadikan bagi Allah tandingan persamaan. Lah inilah syirik secara bahasa. Sehingga Allah hikayatkan tentang ucapan mereka orang-orang kafir musyrikin dikala masuk ke dalam neraka. Mereka menyesal. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah kisahkan tentang mereka. Mereka menyesal mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami sekarang dalam keadaan kesesatan yang nyata-nyata. Di akhirat masuk neraka baru sadar. Apa sebabnya? Id nusawwikum, dikala kami menyamakan engkau wahai sesembahan selain Allah dengan Allah Rabbil Alamin. Sehingga syirik secara bahasa artinya menyamakan. Sehingga bentuk apapun menyamakan Allah dengan yang lainnya itu syirik. Termasuk dalam ucapan masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan Anda. Ucapan dan dalam bahasa apapun itu artinya kandungannya menggandengkan dengan menyamakan. Dan ini dan ini, oh sama. Berarti kalau begitu syirik. Kalau begitu sih syirik. Berbeda dengan summa. Kalau summa kemudian itu memang mengiringkan, namun ada di sana tenggang. Berbeda dengan dan, rata, sama. Yufidul jama', memberikan faedah terkumpul bareng-bareng. Nah, berbeda dengan summa. Berbeda dengan summa ini mengiringkan, sehingga menjadikan kehendak hamba mengiringi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Mereka tidaklah memiliki masyiah yang terwujud kecuali dengan masyiah Allah yang telah Allah kehendaki dan Allah wujudkan. Sehingga di sini inilah dengan beriman kepada derajat ketiga ini masyiah Allah, kita bisa terlepas dari sifat kesombongan, sifat bangga diri, menyadari ini semua dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk gejolak yang terjadi di alam. Nah, isu-isu Gunung Selamet akan meletus, isu-isu akan terjadi tsunami, terjadi gempa dan sebagainya. Orang yang beriman, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah, bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik penolong. Bagaimana kalau kita kembali kepada Allah? Ya, kita melaksanakan ibadah yang benar. Itulah jalan takwa, itulah jalan yang hak. Yang namanya mati suatu kepastian, tidak bisa dihindari. Fa in kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu berupaya menghindarinya, maka sesungguhnya kematian itu pasti menjumpai kalian. Suatu yang pasti. Tinggallah bagi kita bagaimana mati kita di atas ketakwaan. Nasallahu salam wal afiyah. Ini derajat yang ketiga, yakni masyiah. Derajat yang keempat, wa darajatur rabi'ah wa hiya al-akhirah, yaitu derajat yang terakhir. An-nu'mina bi anna kulla syai'in huwa makhlukun lillahi subhanahu wa ta'ala. Yakni an-nu'min, kita beriman. Anna kulla syai', sesungguhnya segala sesuatu, huwa makhlukun lillah, itu merupakan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu, Allah ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliku kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'i wakil, dan dialah Allah terhadap atau atas segala sesuatu yang nanti Allah akan memiliki, menjadi pengawasnya dan seterusnya. Barakallahu, Allah yang mengatur. Inilah yang pertama atau yang keempat ini, segala sesuatu makhluk ciptaan Allah. Allah khaliku kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, sampai pun perbuatan hamba. Perbuatan kita, bahkan ucapan lisan kita, ini semua makhluk ciptaan Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim ketika beliau beradu hujjah, munadharah dengan kaumnya. Maka bagaimana jawaban Nabi Ibrahim? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Perbuatan hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita wajib menetapkannya. Nah, semuanya ciptaan Allah. Nah, setelah ada iradah tadi, masyiah tadi, hilang pertanyaan kenapa kalau ini ciptakan Allah, Allah menciptakan yang buruk? Ya tidak. Semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani perbuatan hamba adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang baik itu disandarkan kepada Allah, yang jelek itu disandarkan kepada hamba. Karena Allah seandainya menciptakan suatu keburukan, nilainya bagi Allah bukanlah jelek namun baik. Apa itu? Menunjukkan Allah dengan keadilannya tidaklah zalim kepada hamba. Nah, tidaklah zalim kepada hamba. Allah ciptakan adanya neraka yang akan disediakan bagi orang yang maksiat dan berbuat syirik kepada Allah. Ternyata hamba malah memilih berbuat syirik dan maksiat. Sehingga di sini Allah tidak zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya iblis, tokoh-tokoh penjahat atau jahat, yang ini untuk menampakkan di sana kesempurnaan Allah menciptakan adanya malaikat, adanya muti', orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, sehingga sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidaklah ditanya dengan apa yang dia ciptakan. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. La yus'al, Allah tidak ditanya, amma yaf'alu, tentang apa yang Allah perbuat, Allah ciptakan, Allah tidak ditanya. Wahum yus'alun, dan merekalah manusia yang akan ditanya, kenapa kalian berbuat seperti ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah. Yang jelas kita mengimani dalam bab takdir ataupun keimanan yang lainnya harus dengan dalil. Di mana adillah menyatakan bahwasannya segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Wa kullu ma fil kaun, maka segala sesuatu yang ada di alam jagat. Wa ma kana wa ma yakunu huwa min khalqillahi subhanahu wa ta'ala wa ijadih. Baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi dan yang sedang terjadi atau akan terjadi, semuanya adalah bagian dari ciptaan Allah dan pengadaan yang Allah wujudkan. La ahada yujidu fil kauni syai'an, tidak ada seorang pun yang dia itu menciptakan alam jagat raya ini sedikit pun, walaupun sifat dia sekalipun. Walaupun sifat dia, bukan dia yang menciptakan. Naam, sifat dia Allah yang menciptakan. Naam, lihatlah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, waqini syarra nafsi. Ya Allah, jagalah aku dari kejelekan jiwaku. Karena sifat bukanlah kita yang menciptakan. Naam, barakallahu fikum. Wala ahada yakhluqu syai'an fi hadzal kaun min dunillah, dan tidak ada satu pun yang menciptakan sekecil apapun di alam jagat raya ini selain Allah. Yang menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekarang dalam bab ini, dikala kita meyakini segala sesuatu ciptaan Allah, mungkin terbetik dalam diri kita, ya sudah, kalau begitu, kalau sudah diciptakan, berarti kita ini bagaikan wayang. Ya, bagaikan wayang. Sudah tinggal ada yang menciptakan, menggerakkan. Tidak demikian. Di mana dalam bab ini, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan, iradatul insani la takhruju an iradatillahi azza wa jalla. Sehingga dari sini kehendak manusia, keinginan manusia tidak akan keluar dari kehendak Allah azza wa jalla yang Allah wujudkan. Sebagai contoh, tidak ada di antara kita yang menginginkan sakit. Namun ketika Allah menghendaki, kita tidak bisa menolak. Naam, tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan sukses dalam kehidupan. Namun ketika Allah tidak menghendaki, maka kita tidak sukses sebesar apapun upaya, usaha dan seterusnya. Naam, ini satu, oh iya, ini satu bukti iradah kita tidaklah lepas dari iradah Allah. Namun kalau Allah menghendaki, dengan usaha Allah pun akan wujudkan keberhasilan, karena sepakat antara iradah Allah dengan keinginan hamba, atau keinginan hamba dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terwujud. Terus bagaimana kalau begitu? Kalau begitu, disinilah buah dari iman kepada takdir, yakni kita akan melaksanakan usaha semata-mata bentuk penyempurna tawakal kita kepada Allah dan bentuk ibadah kepada Allah. Naam, dan ini kita tunda pembahasannya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, karena barakallahu fikum di sini kita sengaja butuh pelan-pelan, karena memang berbicara takdir Allah itu sedikit rumit sebagaimana telah kita syaratkan sebelumnya, min ghawamidi arkanil iman, termasuk perkara yang agak rumit. Naam, sehingga di sini barakallahu fikum, yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala meringkas, yakni setelah tadi empat kita bacakan, Allah menjadikan pada hamba tiga pokok. Pertama, diberikan irodah, keinginan. Yang kedua, diberikan ikhtiar, hak pilih, milih benar, milih salah. Yang ketiga, diberikan kudroh, kemampuan untuk mewujudkan keinginannya. Sehingga Allah tidak zalim. Nah, sehingga Allah tidak zalim. Siapa yang menginginkan kebaikan, dia berupaya kepada Allah, menunjangnya, yakni dengan doa dan tawakal kepada Allah, Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan meluruskan langkah-langkah kaki kita untuk berjalan di atas sunnah, serta mengokohkan kita untuk istiqomah di atasnya. Amin. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari diri kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.